الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati, menyambung pembicaraan kita yang telah lewat terkait dengan sekerat daging yang ada di tubuh masing-masing manusia menjadi penentu kebaikan lahiriah mereka dan sebagai penentu kejahatan dan kejelekan lahiriah mereka. Sekerat daging dan segumpal darah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dengan nama al-qalbu. Di sana ada ajaibul qulub. Keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalam sekerat daging tersebut. Disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab Minhaj Al-Qasidin. Beliau rahimahullahu taala mengatakan anna i'lam anna asyrafa ma fil insani qalbuh. Ketahuilah olehmu, kata beliau, bahwa organ tubuh yang paling mulia pada diri manusia adalah hatinya. Kenapa barakallahu fikum beliau memberikan jawaban? Fa innahul alimu billahi. Karena sekerat daging itu lah yang berilmu tentang Allah. Al-amilu lahu, sekerat daging itu berbuat dan berkarya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. As-sa'i ilaihi, yang berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muqarribul mukashif, yang akan dekat dan membuka segala bima indahu, apa yang ada di sisi Allah. Wa innamal jawarihu, adapun organ-organ tubuh kita ini, atba'un, sebagai pengikut. Wa khaddamun lahu, dan sebagai pembantu terhadap sekerat daging tersebut. يَسْتَخْدِمُهَا الْقَلْبُ إِسْتِخْدَامَ الْمُلُوكِ لِلْعَبِيدِ. Kata beliau, hati akan menggunakan dan memanfaatkan organ-organ tubuh yang lain sebagaimana raja memanfaatkan budaknya. Kemudian beliau mengatakan, وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ وَمَنْ عَرَفَ قَلْبَهُ عَرَفَ رَبَّهُ. Barang siapa yang berpengetahuan tentang hatinya, berilmu tentang hatinya, عَرَفَ رَبَّهُ, maka dia mengenal Rabbnya. Wa aktsarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Namun kebanyakan manusia itu tidak mengenal, tidak berilmu, tidak mengetahui tentang hati-hati mereka dan juga jahil tentang diri-diri mereka. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Maka yang berkuasa ada manusia yang tidak mengenal tentang dirinya sendiri dan tidak mengerti tentang hatinya. Dia Allah subhanahu wa ta'ala. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allahu azza wa jallalah yang akan menghalangi seseorang untuk kemudian mengenal hatinya, mengenal sekerat daging yang dimilikinya. Wahailulatuhu ayyam na'ahu min ma'rifatihi wa muraqabatihi. Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bentuk Allah menghalangi seseorang dari hatinya, yaitu Allah cegah dia untuk mengenalinya, dan Allah cegah hamba itu untuk berjaga-jaga muraqabah selalu terhadap hatinya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Allahu Azza wa Jalla memang telah menyebutkan di dalam Al-Quran, dia Allahu Subhanahu wa Ta'ala yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dia Allahu Azza wa Jalla yang menghalangi seseorang dari hatinya. Bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi seseorang dari hatinya? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah memberitahukan kepada kita bentuknya. Allah menghalangi dia untuk mengenalinya. Dia tidak kenal hatinya. Barakallahu fikum. Dan juga wa muraqabatihi, selalu muraqabah, berjaga-jaga. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau kemudian menyebutkan fa ma'rifatul qalbi wa sifatihi asluddin. Mengenali hati kita, mengerti sifat-sifat hati kita, itu merupakan prinsip di dalam agama. Asluddin, prinsip di dalam agama. Wa asasu tariqis salikin, dan merupakan dasar serta pondasi jalan orang-orang yang menempuh jalan keridhaan Allah. Mereka mengenal dirinya, berarti mengenal sekerat daging ini bukan cuma mengenal kebaikannya, tetapi Anda atau kita juga mengenal kejelekan-kejelekan yang tadi diistilahkan dengan amrod, penyakit-penyakit. Barakallahu fikum hati tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mengambil sebuah pelajaran bahwa mengenali sekerat daging di dalam hidup yang menjadi muara kebaikan dan kejahatan itu merupakan asluddin, prinsip dari agama kita. Barakallahu fikum. Beliau kemudian lebih jauh memberitahukan, i'lam annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda wa bima wudi'a fihi minasy syahwati wal hawa mailun an dzalik. Kata beliau, ketahuilah olehmu bahwa hati bila kembali kepada asal fitrahnya, kesuciannya, maka hati itu adalah qabilun lil huda, punya kesiapan untuk menerima petunjuk. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam firman Allah, hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku dalam kelurusan. Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, makna dari kelurusan ini adalah setiap hamba itu atau manusia punya istiadat, punya kesiapan untuk menerima kebaikan-kebaikan, punya al-quwah, kekuatan untuk memikul barakallahu fikum kebaikan. Tetapi di saat manusia itu lalai dengan barakallahu fikum kemampuan dirinya, lalai dia dengan istidad kesiapan untuk menerima, maka fajtalathumus syayatin, syaitanlah yang menyambar peluang-peluang itu, syaitan yang memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu, syaitan yang merebut kekuatan itu barakallahu fikum. Sehingga beliau mengatakan, apa yang diletakkan pada hati itu dari syahwat dan hawa, itulah yang kemudian mengusir dia dari petunjuk. Kemudian beliau menyebutkan, watatarut fihi baina jundai al-malaikati wasyayatin daimun, peperangan di dalam hati itu antara dua tentara, tentara malaika, tentara syaitan, terus selalu berkobar. Ila ayyan fatihal qalb li ahadihima, sampai kemudian hati ini terbuka untuk salah satu dari tentara ini. Mana yang menang? Mana yang akan berkuasa? Barakallahu fikum. Sehingga jikalau kebaikan dan kehuda petunjuk itu berkuasa pada hati, maka kejelekan itu bersifat ikhtilas. Ikhtilas itu menunggu peluang dan kesempatan. Kapan dibukakan di dalam hatinya, kapan lalai dan lemah, maka dia memasukkan segala kemauan jahat dan buruknya. Ketika dia sadar dengan petunjuk itu, maka dia kembali mencabut diri kejahatan dan kejelekan itu barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza waqa'atil ghaflatu, apabila muncul kelalaian pada diri seseorang, tidak lagi mau memperhatikan sekerat dagingnya, berada di dalam kelalaian, dari majelis ilmu tidak lagi punya semangat untuk kemudian lisan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Aduhai, betapa beratnya hidup dengan kelalaian barakallahu fikum. Apakah lali karena dunianya, atau lali karena pekerjaannya, atau lali karena tugas-tugas kehidupan duniawi, tidak ada peluang baginya untuk ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca barakallahu fikum Al-Quran. Kelalaian inilah yang mengundang datangnya barakallahu fikum setan. Wala yutradu jundus syayatin minal qalb, wala yatrudu jundus syayatin minal qalb illa zikrullah. Tidak ada yang akan mengusir tentara setan dari dalam hati kecuali zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la qarara lahu ma'adzikri, karena setan itu tidak punya kekokohan, kekuatan apabila seseorang itu selalu zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makna zikir adalah selalu ingat kepada Allah. Di saat engkau di tempat kerja barakallahu fikum, di saat engkau berada jauh dari istri, di saat engkau barakallahu fikum berkelut dengan dunia, engkau selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. selalu terbimbing barakallahu fikum. Termasuk bentuk ingat kita yang paling tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, kita melaksanakan bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun kita, mungkin suatu ketika datang perkara yang menyenangkan di dalam hidup, maka kita tidak keluar dari koridor syariat. Kebahagiaan dan kesenangan yang dibukakan oleh Allah, dunia yang digampangkan dan dimudahkan olehnya, tidak melalaikan kita dari tugas kita beribadah kepada Allah. Maka ini maknanya orang yang ingat dengan Allah. Ketika suatu ketika terjadi perkara yang dia tidak pernah inginkan, musibah berganti musibah menimpa, ujian demi ujian silih berganti datang, maka dia tidak pernah lupa dari koridor syariat. Dia tidak menjadi orang putus asa, karena dia tahu bahwa semua kebaikan atau semua yang terjadi di alam ini, karena memang itu adalah sebuah ketentuan yang dia tidak pernah akan bisa barakallahu fikum mengelak. Maka satu hal yang diingatkan kita oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di saat dia menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah Azza wa Jalla, telah diwajibkan atas kalian untuk berperang. Berperang itu sesuatu yang kalian tidak sukai. Tetapi semoga apa yang terjadi, apa yang engkau tidak sukai, bahwa itu adalah kebaikan bagi engkau. Termasuk dari penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang ayat ini. Kalau seseorang berada di dalam ketaatan kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, dia jaga bimbingan Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan dia menjaga ini, terjadi sesuatu yang dia tidak pernah harapkan, terjadi sesuatu yang dia tidak sukai, maka terjadinya sesuatu ini dalam ketaatan dia kepada Allah, khairun lahu, itu lebih baik dan lebih bagus buatnya. Allahu Akbar. Yang menenteramkan kita melalui bimbingan para ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebaliknya kata beliau, seseorang berada di dalam kejelekan, kemaksiatan kepada Allah, menentang Allah Azza wa Jalla, lalu terjadi perkangkan barakallahu fikum yang menggambarkan dirinya bahagia, kata beliau bahwa itu adalah kejelekan baginya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Agar kita setelah mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, lalu dengannya kita membenahi kehidupan kita ini barakallahu fikum, mulai dari perkara yang paling kecil kita coba untuk membenahinya, maka kita berharap upaya-upaya itu menjadi sebab kekokohan sekerat daging dalam ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga juga ini sebagai upaya dan usaha untuk menjaga dan melindungi kebaikan hati dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallahu fikum. Beliau rahimani wa rahim, ini gambaran mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat dalam pengamalan tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita tidur, tatkala kita makan, tatkala apapun dari gerak-gerik, kita selalu berada dalam bimbingan agama, ada bimbingan doa, kita mencoba untuk membacanya. Semuanya itu adalah gambaran orang yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang ingat kepada Allah bagikan orang yang sedang dikejar oleh musuh. Setelah itu, dia masuk ke dalam benteng yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Itulah kedudukan zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita langsungkan barakallahu fikum ucapan al-imam Ibn Qudamah rahimahullah, wa'lam anna mathalal qalbi kamathali husni. Ketahuilah olehmu bahwa permisalan hati itu sebagai sebuah benteng. Allahu Akbar. Kata beliau barakallahu fikum, wa'lam anna mathalal qalbi kamathali husnin wasyaitanu aduun yuridu an yadkhulal husna. Kata beliau, permisalan hati itu seperti sebuah benteng. Syaitan sebagai musuh ingin masuk ke dalam benteng. Wayamlikuhu, lalu syaitan ini berusaha memasukinya dan berusaha untuk mengendalikannya. Wayastauli alai, dan dia kemudian berkuasa pada hati tersebut, ai pada benteng tersebut. Bisa difahami bahwa beliau mempermisalkan hati itu bagaikan sebuah benteng. Ia benteng tetap tempat berlindung, ia tempat keselamatan seseorang barakallahu fikum. Syaitan, kata beliau, ingin memasuki benteng tersebut, ingin mengendalikan benteng, dan ingin berkuasa pada benteng itu. Wala yumkinul hifdhu al-hisn, hifdhul hisni illa bihirasati abwabi. Kata beliau, tidak mungkin akan ada penjagaan terhadap benteng. Kita tidak akan sanggup menjaga benteng itu kecuali bihirasati abwabi, dengan menjaga pintu-pintu benteng tersebut. Allahu Akbar. Kita, kata beliau, tidak mungkin akan bisa memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap benteng kecuali kita harus menjaga pintu-pintunya. Wala yaqdiru ala hirasati abwabi man la ya'rifuha. Dia tidak akan punya kemampuan dan kesanggupan untuk melindungi, menjaga pintu-pintu itu kalau dia tidak mengenali, mengetahui pintunya di mana. Dia tidak akan bisa memberikan penjagaan dan perlindungan pada pintu-pintu yang darinya akan masuk setan tersebut kalau permisalan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibn Qudamah, aduhai betapa indahnya. beliau mengajak kita untuk mengenali sekerat daging ini di hadapan musuhnya. Di hadapan para perusak-perusaknya, barakallahu fikum. Bahwa sekerat daging ini tak ubah benteng. Rahimani wa rahimakumullah. Sementara lawan dan musuh engkau berupaya untuk ingin robos masuk ke dalam benteng. Anda berkewajiban untuk menjaganya. Anda berkewajiban untuk memeliharanya. Anda bisa menjaga dan memeliharanya kalau engkau kenal pintu-pintu benteng itu di mana dia. Kenapa kesimpulannya? Kelebihan daya otomatis mati dari meteran. Nanti akan kembali normal kalau bisa nyala lagi. Oh begitu. Nunggu berapa jam? Masya Allah. Atau kelebihan penggunaan gitu? Nah, kelebihan daya dari meteran naik dayanya di atas 220 otomatis dia mati. Oh begitu ya. Masya Allah. Tabarakallah. Beliau menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu melindungi benteng ini kecuali dia harus mengerti pintu-pintu dari mana akan masuk lawan dan musuh tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wala yatawassalu ila daf'i syaitan illa bima'rifati madakhilihi. Dan tidak akan sampai dia bisa mencegah setan kecuali dia mengenali dari mana masuknya setan tersebut pada dirinya. Wa madakhilu syaitan, maka pintu-pintu masuknya atau jalan-jalan masuknya setan, ya. Kemudian wa abwabuhu, dan pintunya, itulah dia sifatul abdi. Sifat-sifat yang ada pada hamba itu. Kita sebagai kedua orang tua, ya, tentu sangat-sangat mengenal anak-anak kita. Sifat-sifatnya antara satu anak dengan anak yang lain berbeda, barakallahu fikum. Sifatnya, wataknya, perangainya, dan seterusnya. Kita mengenali anak kita, barakallahu fikum, dengan sifat-sifatnya. Maka terkait dengan sekerat daging, kita harus mengenali, barakallahu fikum, sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat sekerat daging itulah yang menjadi pintu masuknya lawan. Menjadi pintu masuknya, barakallahu fikum, musuh kita. Wahia kathirah. Dan sifat-sifat itu adalah sangat banyak. Kata beliau, barakallahu fikum. Ila anna nushir ila al-abwab al-azimah al-jariyah majra ad-durub allati la tadhiku an kathrati junudi syaitan. Kata beliau, kami akan menyebutkan perkara atau pintu-pintu yang besar yang darinya setan berupaya untuk kemudian barakallahu fikum memasukinya. Famin abwabihil azimah, maka termasuk dari pintunya, pintu hati yang besar, maksudnya sifat yang ada pada dirinya adalah al-hasadu. Apa kalau kita terjemahkan hasad? Hah? Apa? Kif? Dengki. Apalagi? Iri. Apalagi? Ya, itu hasad. Kita mengenali semuanya, barakallahu fikum. Dan tentunya penyakit hasad ini sangat-sangat berbahaya. Pintu bahayanya adalah tidak menerima keputusan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Benci terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidupnya. Bahaya barakallahu fikum. Kalau sampai seseorang membenci keputusan Allah, ketentuan Allah Azza wa Jalla, berarti ini adalah malapetaka yang sangat besar barakallahu fikum. Bila seseorang mendapatkan harta benda lebih dari diri engkau, muncul ketidaksukaan barakallahu fikum. Ada kebencian. Maka ini disebut dengan iri hati, dengki, hasad. Walaupun engkau tidak menginginkan harta itu pindah ke tangan engkau. Muncul kebencian dan ketidaksukaan. Atas ini adalah keputusan Allah, pemberian Allah, anugerah Allah yang lebih. Maka cukup itu adalah gambaran hasad pada diri kita. Barakallahu fikum. Bukankah kita semua punya bibit ke arah demikian? Jawabannya iya. Terlebih khusus kalau amal itu adalah bersifat muta'addiyah. Terkait dengan orang lain. Dakwah contohnya. Salah satu contoh. Amalan akhirat. Namun tidak menutup kemungkinan seseorang guru, ustadz, alim, ulama bahkan akan punya sifat hasad barakallahu fikum kepada yang lain. Kisah-kisah kehidupan para ulama di masa yang silam menjadi sebuah cermin barakallahu fikum pada diri kita sendiri. Maka inilah dia sifat pada hati itu sekaligus pintu yang melaluinya setan musuh kita akan masuk. Bila kita lalai, bila kita sudah tidak lagi barakallahu fikum punya perhatian yang dalam pada diri kita, tidak menutup kemungkinan orang yang paling banyak mengingatkan kita, menegur kita, menjadi orang yang paling kita benci di dalam hidup. Muncul sifat iri hatinya. Muncul sifat hasadnya. Barakallahu fikum. Setelah itu, sudah lupa terhadap dirinya ini, dia akan berusaha untuk mengumpulkan, mencari kesalahan, aib, kesalahan. Terus, saudara yang dihasadinya itu, untuk kemudian dijatuhkan dan dihabiskan. Ini upaya mimpi barakallahu fikum. Karena tidak mungkin seseorang itu dijatuhkan melalui sifat hasad. Kenapa? Karena yang mengangkat seseorang itu adalah amal dia sendiri. Yang mengangkatnya adalah amal nyatanya di dalam hidup ini barakallahu fikum. Buktinya ada orang yang diangkat oleh seorang syekh dipuji. Iya, dia memuji karena amal nyatanya. Yang mengangkatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Tetapi dasar pujian itu karena amal nyatanya dia di dunia ini. Dia menganggap membiaskan, membongkar kesalahan-kesalahannya baik yang lama barakallahu fikum ataupun mungkin yang dia tidak sengaja melakukan, diangkat, dibongkar, dijadikan sebagai senjata pelampiasan sifat hasad. Sungguh amat sangat mengerikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya punya bibit yang terkait dengan sifat ini. Tapi semuanya itu kita bisa kemudian untuk mengeremnya, melenyapkan ketika muncul. Sekali lagi, semuanya dengan isti'anah, meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di depan. Tidak akan selamat, tidak akan bisa lepas dari masayid wa makayid, dari jebakan-jebakan, jeratan-jeratan, dan tipu muslihat syayatin, kecuali bagi orang yang segera meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barakallahu fikum, sifat hasad ini sungguh amat sangat mengerikan dan menakutkan. Makanya kabarkan kepada diri kita, di saat kemudian ingin mencoba mengkaji, menggali aib-aib orang lain, katakan bahwa Anda pasti akan sampai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam apa? Khata. Bergembira Anda, Anda tidak akan lelah dan capek-capek mencari aib orang lain, Anda pasti akan ketemu. Barakallahu fikum. Tetapi jikalau itu merupakan tabiat engkau di dalam mewujudkan sifat iri hati dan dengki engkau, Allah akan membongkar engkau, walaupun engkau lakukan di dalam rumahmu dengan penuh ketersunyian dan kesepian. Allah akan membongkar, barakallahu fikum. Itulah akibat tatabbu'u aurat, mencari-cari aurat kesalahan saudaranya. Bagaimana lagi kalau kemudian seseorang membongkar kesalahan saudaranya yang dia telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Betapa mengerikan. Maka jika itu merupakan pelampiasan sifat hasad yang ada pada engkau, tunggu sebentar lagi orang yang terzalimi mesti ada bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, pintu yang paling besar dan paling berbahaya yang harus kita ketahui adalah al-hasad. Barakallahu fikum. Nah, adhan. Salam. Sebentar, nanti tak ada Lisa. Ya, sebentar kemudian kita tutup barku. Kita tutup dulu yang belum sholat, kita sholat barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.